بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. Surah yang ke-114 dinamakan surah manusia. Kenapa kok namanya surah manusia? Padahal kan yang melakukan kejahatan ini minal jinnati wan nas. Yang jahat kan sebetulnya ada jin dan ada manusia. Kenapa surat ini tidak dinamakan surah al-jinnah, dinamakan surah manusia? Kenapa di surah ini kita meminta perlindungan kepada Allah dengan tiga lapis perlindungan dari kejahatan manusia, padahal pelakunya jin dan manusia? Karena jawabannya, kejahatan yang dilakukan oleh manusia jauh lebih berbahaya impact-nya daripada kejahatan yang dilakukan oleh jin. Dan perlu diketahui, jin, setan dan sejenisnya itu tidak mampu melakukan kerusakan besar di muka bumi ini tanpa bantuan manusia atau setan dari kalangan manusia. Sehingga para ulama banyak menafsirkan kenapa surah ini dinamakan surah An-Nas, karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia jauh lebih berbahaya daripada kejahatan yang dilakukan oleh jin. Dan jin butuh manusia untuk merealisasikan kejahatannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tiga perlindungan yang kita mintakan kepada Allah, jadi maaf, tiga lapis ya perlindungan yang harus kita mintakan kepada Allah kalau ingin selamat dari kejahatan manusia, saking bahayanya. Pertama, lapis pertama, qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Bukan malikin nas, salah tuh. Kecuali sudah punya ilmu qiraatnya. Jadi kalau di surah Al-Fatihah baru maliki yaumiddin. Kalau di surah An-Nas bukan malikin nas, ini salah. Yang betul adalah malikin nas. Yang kedua, kalau ingin selamat dari kejahatan manusia, itu mohon perlindungan yang kedua setelah yang pertama. Mohon perlindungan kepada Allah sebagai Rabb manusia, Tuhan as a Lord manusia. Dan yang kedua, Malikin Nas, penguasa manusia. Dan yang ketiga, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita gak akan selamat. Gak akan selamat kecuali dengan triple protection ini. Dari satu kejahatan yang sangat berbahaya. Apa kejahatan yang berbahaya itu? Min syarril waswasil khannas. Penjahatnya adalah kejahatan si waswas. Alladhi waswis. Waswas itu dalam tafsir bisa berarti asyaitan. Jadi nonton acara waswas di TV berarti nonton acara waswas itu asyaitan. Jadi ada setan yang bernama waswas yang kerjanya yuwaswis gitu. Membisikkan min syarril waswas. Jadi cara kerja dia adalah memberikan bisikan-bisikan, merasukkan, menghujamkan bisikan-bisikan jahat bisikan-bisikan kotor ke dalam jiwa manusia. Pelakunya, jadi tadi metodenya yuwaswis, alwaswas, yuwaswis, pelakunya adalah al-khannas. Dia berada di balik semua ini. Mungkin kalau yang punya peran intelijen, saya dengar dari Pak Kapolri, peran utama Polri tahun ini atau di kepemimpinan ini adalah masalah intelijen dan BIMAS-nya mesti kuat, kata beliau. Al-Khannas digambarkan adalah pelaku kejahatan yang tersembunyi, yang biasa bersembunyi. Dia tidak melakukan serangan langsung, tetapi daya serangnya fi sudurin nas, targetnya, maksud saya, target serangannya adalah sistem yang paling inti dari tubuh manusia. Alladhi yuwaswis fi sudurin nas. Kalau target itu sudah dikuasai oleh setan, sosoknya manusia, tapi sebetulnya dia itu sudah dibawa kendali setan itu. Al-Khannas bisa melakukan itu. Baik dalam keadaan yang bentuknya bodoh, kita kesurupan misalnya. Sebetulnya dalam dunia supranatural lebih mudah menyembuhkan orang yang kesurupan daripada kesetanan sebetulnya. Kalau kesurupan itu diruqyah, itu selesai. Tapi kalau kesetanan ini yang berat. Kesetanan ini yang mana ya? Doyan maksiat, suka kepada yang haram. Pokoknya selera-selera setan bagi dia sebuah apa ya, kelaziman, kebiasaan, kenormalan. Ini yang saya maksud tadi, sebetulnya menyembuhkan yang kesurupan itu lebih gampang daripada yang kesetanan. Itu berarti sudah kena serangannya al-khannas alladhi yuwaswis fi sudurin nas. Pelakunya minal jinnati wan nas. Dari kalangan jinnah, berarti pelakunya di sini adalah kelas-kelas tertinggi, para dewanya jin, al-jinnah itu. Dan manusia-manusia khusus itu pelakunya. Baik, sedikit saya menggambarkan dulu yang di akhir ini. Di dalam dunia supranatural, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menggambarkan ada satu jin khusus. Dia itu bisa berubah bentuk dan bisa mematikan. Dan dia punya daya serangan yang luar biasa. Saya lupa namanya siapa tadi. Kenapa saya diganggu jin juga kali ya. Ghailan. Namanya Ghailan. Jadi kan jin itu macam-macam. Kalau yang di rumahnya nanti tiba-tiba ada gangguan suara, atau tiba-tiba anak melihat bayangan di dalam rumah, biasanya jenis jin penunggu seperti ini tidak mengganggu dia. Misalnya pembantu bilang tadi di dapur ada yang jalan, mungkin kebetulan dia melintas dan kemudian dia melihat, dia gak mengganggu itu. Dan memang jin itu ada di mana-mana. Kalau kita sering salam di dalam rumah, insya Allah dia lama-lama gak betah. Termasuk bapak-bapak yang punya posisi strategis, apalagi di Polri, ini pasti jadi ancaman tukang sihir, gak ada yang lolos. Dan dia selalu mengintai. Jadi mempelajari surah An-Nas pada hari ini penting sekali. Bapak pernah lihat film Voodoo di Afrika, boneka ditusuk di sini, yang berdarah-darah di sana gitu. Sekarang kejahatan lewat media, lewat handphone, di luar hypnotize, jadi kekuatan-kekuatan supranatural juga sekarang sedang marak di tengah sekularisme dan demokrasi liberal kita pada saat ini. Kadang saya bilang sama si Wisnu, kalau kita lagi mau muncul di TV, saya bilang kejahatan santet, kejahatan sihir lewat apa ya, acara live atau streaming itu bisa dimanfaatkan oleh jin. Dia bisa menggunakan frekuensi minal jinnah. Tapi sehebat-hebat jin, kalah bahayanya dibanding kejahatan yang dilakukan oleh manusia, terutama media, dan dilakukan oleh si manusia. Ini lebih berbahaya. Saya kembali ke atas. Jadi di dalam surah Al-Falaq, kita disuruh berlindung oleh Allah, meminta perlindungan kepada Allah dengan satu perlindungan saja untuk tiga kejahatan. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan yang keempat, sorry. Kita diminta memohon perlindungan dengan satu lapis dari empat kejahatan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu nanti mungkin next saya akan jelaskan. Untuk hari ini kita diminta untuk melakukan perlindungan diri, proteksi diri dengan tiga lapis dari satu kejahatan. Saya ingin bicarakan dulu apa tiga lapis perlindungannya itu. Ini tentu berbeda dengan rompi anti peluru yang kita bahas di sini. Dan boleh jadi ini lebih penting daripada rompi anti peluru itu, atau tank, atau mobil anti peluru itu. Sebab boleh jadi mobilnya anti peluru, tapi hatinya, jiwanya tidak. Ini kadang bisa lebih berbahaya. Orang yang hatinya sudah dikendalikan oleh setan, tapi kemudian memegang jabatan misalnya, ini lebih berbahaya. Pertama, kul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada siapa? Kepada mereka yang yakin. Yang yakin kepada janji Allah, yang yakin kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Qul, kepada mereka yang yakin, minta mereka melakukan apa? A'udzu, aku memohon perlindunganmu. Bi Rabbin Nas, wahai Tuhan manusia. Kenapa Tuhan manusia di sini Rabbun Nas? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memelihara manusia, mendidik manusia. Artinya, setiap kita sebetulnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan. Dan rezeki kita juga sudah ditentukan. Dan kita menjalani hidup sebetulnya kalau tunduk pada bimbingan Allah, maka kita akan terbebas dari berbagai macam kejahatan. Misalnya, kalau orang itu jujur, orang itu gak neko-neko, sebetulnya gak usah takut disadap handphonenya. Dia gak perlu takut dengan CCTV sebetulnya. Artinya kalau manusia itu beriman kepada Allah sebagai Rabbun Nas, tapi zaman sekarang memang orang lebih takut pada CCTV, pada penyadapan, ketimbang takut kepada Rabbun Nas. Ini yang membuat dia lelah, yang membuat dia capek. Seandainya sejak awal dia mengatakan aku berlindung kepada Tuhan manusia, lalu dia mengikuti aturan-aturan Tuhannya, insya Allah jalannya baik-baik saja. Yang kedua, Malikin Nas, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia. Ada ayat bunyinya begini, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, dialah Allah yang menguasai semua penguasa berikut yang dikuasainya. Yang merajai manusia berikut semua kerajaannya. Orang yang berlindung pada kekuasaan biasanya umurnya pun seumur si penguasa itu, enggak lama biasanya. Orang yang paling tenang jiwanya, orang yang lancar karirnya adalah orang-orang yang hanya a'udzu birabbin nas malikin nas, berlindung kepada penguasanya manusia. Allah Maha menguasai semua penguasa. Dan celakalah orang-orang yang hanya bergantung kepada penguasa yang lemah di muka bumi ini. Ketika manusia yakin kepada Malikin Nas, tidak ada yang bisa mengganggu posisinya, karena dia di bawah perlindungan yang maha merajai semua raja berikut semua kerajaannya. Karena dia dilindungi oleh penguasa berikut semua yang mereka kuasai. Tapi lapis terakhir ini yang paling penting, dan ini yang paling rapat penjagaannya, ilahin nas. Aku berlindung kepada sesembahan manusia. Ini yang paling berat. Saya katakan paling berat karena manusia itu punya sesembahan yang didewakannya sendiri. Selain Tuhannya, misalnya ada pangkat, ada uang, ada perempuan misalnya. Kelemahan laki-laki kan gitu kira-kira. Tahta, harta, dan waria kalau yang sekarang ini. Musimnya LGBT juga. Ketika manusia mampu menghindari yang tiga, karena dia selalu memohon perlindungan kepada Allah, ilahin nas, maka dia dalam perlindungan yang sempurna. Artinya begini, jangan cuma membaca surah An-Nas, tapi tidak mengamalkan Rabbun Nas, tidak mengimplementasikan Malikin Nas, dan tidak mengamalkan ilahin nas. Karena serangan min syarril waswasil khannas, kejahatan yang targetnya adalah kalbu yang ada di dalam tubuh manusia, itu pasti masuk kalau kita tidak mengamalkan yang tiga itu. Tapi kalau yang tiga itu sudah kita laksanakan, lalu kemudian kita baca surah An-Nas, ini menjadi proteksi yang sangat kuat. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa saja yang merasa terancam besoknya, apapun kejahatan atau ancaman terhebat apapun, para ulama mengatakan baca Yasin malam ini, insya Allah besok gak ada apa-apa. Dia harus meyakini dan memahami apa yang ada di dalam surah Yasin. Begitu juga misalnya kata Ibnu Mas'ud, tidak akan fakir seseorang pada malamnya ketika sebelum tidurnya dia membaca surah Al-Waqiah. Tidak akan fakir kesehariannya seseorang kalau paginya dia membaca surah Al-Waqiah. Artinya dia tidak mungkin tergoda selama dia memahami dan meyakini apa yang ada di dalam surah Al-Waqiah. Jadi Al-Quran ini tidak hanya sebagai jimat. Karena banyak kejadian Pak, perukiahnya malah kesurupan. Orang yang merukyah, yang hendak mengobati, dia malah yang kesurupan. Kenapa? Waktu dia merukyah, niatnya cari duit gitu. Waktu dia merukyah, perempuan yang dirukyah ini cantik barangkali begitu. Sehingga ilahin nasnya kemudian terganggu dan dia kena serangan, dan itu sering kali terjadi. Atau setan-setan di Indonesia ini, wah udah pandai-pandai baca ayat kursi. Harusnya setan-setan itu takut dengan ayatul kursi, tapi faktanya di lapangan ada teman saya, istrinya kesurupan malam hari. Lalu telepon jam 2 malam di Priok. Bakhtiar, bisa bantu saya enggak? Kita kan teman sekuliahan, saya bilang. Udah bacain aja ayat kursi. Ayat kursi doang. Kok pakai doang, bacain gitu. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Ketika dibacakan ayatul kursi, tajwidnya dikoreksi oleh jinnya itu. Demi Allah. Jadi yang membacakan ayat kursi ini dikoreksi tajwidnya oleh si jinnya. Maknanya adalah bahwa efek daripada ayat-ayat Quran yang sangat agung dan mulia itu hanya berfungsi bagi mereka yang ikhlas, yang punya tingkat keyakinan yang kuat terhadap ayat-ayat yang dibacanya. Para ulama dan orang-orang yang saleh kadang tidak banyak yang dibaca. Misalnya selalu Al-Fatihah, kan kita sering dengar membaca surah Al-Fatihah atau kirimkan surah Al-Fatihah. Itu surah Fatihah itu kan merupakan intisari seluruh Al-Quran. Itu kalau dibaca dengan pemahaman, nilainya luar biasa. Nah karenanya surah An-Nas misalnya kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini tiga surat pelindung. Kalau kita baca lalu kemudian kita tiupkan di telapak tangan, lalu kita usapkan ke tubuh sebagian kepala dan keseluruhan tubuh sampai sekenanya, tiga itu insya Allah tidak ada kekuatan gaib apapun yang bisa menyerang. Dengan catatan, Setelah itu yang kita lakukan adalah Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, al-khannas ini bekerjanya juga luar biasa. Ibu-ibu sering gak merasakan, ya lagi diem tiba-tiba hatinya sedih. Cepat-cepat membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau tiba-tiba kita emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seseorang sedang marah dan murahnya mukanya merah padam, Rasulullah bilang, "Aku tahu obatnya orang ini." Apa? Seandainya dia mau membaca ta'awudz, maka insyaallah dia berhenti dari amarahnya. Karena ada yang mengganggu di dalam jiwanya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini memang kekuatan hatilah yang sebetulnya menjadi kekuatan diri seseorang. Orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dialah orang yang paling kuat di hadapan siapapun. Tapi kalau hatinya sudah lemah, berapapun kuatnya badannya, maka orang ini sebetulnya terlalu gampang untuk dilumpuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, Buya Hamka menggambarkan, kenapa kita diminta untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia? Karena kita tidak bisa berpisah dari manusia. Dan manusia itu ada yang membahayakan kita dan ada juga yang mendatangkan manfaat buat kita. Tetapi dalam banyak hal kita tidak tahu mana yang sesungguhnya datang untuk mendatangkan manfaat dan mana yang sesungguhnya datang untuk mendatangkan bahaya. Dan terkadang di depannya seakan-akan bermanfaat, tapi di belakangnya ternyata bisa mendatangkan bahaya buat kita semua. Karenanya di surah ini manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti bagaimana caranya memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan pelakunya adalah minal jinnati wan nas. Kesimpulan. Jamaah rahimakumullah. Surah An-Nas ini insyaallah bermanfaat sekali buat kita. Kalau satu, kita beriman kepada Allah sebagai Rabbun Nas, Tuhannya semua manusia. Misalnya, kalau ada orang mengaku kebal, atau orang ini mengaku dikjaya, sebetulnya kita cukup ambil kelingkingnya saja dan kita bilang sama dia, saya cuma baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau saya potong dan kelingking Anda putus, kita kontrak dulu. Saya tidak bertanggung jawab terhadap operasinya. Ini baru Rabbun Nas. Karena yang saya tahu, dia bilang, dan ini saya juga sering melihat beberapa orang yang kuat pemahamannya seputar itu, sehingga tidak gampang tergoda dengan apa ya, tindakan-tindakan mistik, tindakan-tindakan musyrik. Saya potong tangan kamu dan saya cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi dengan catatan kalau tangan kamu putus saya tidak bertanggung jawab. Berani? Niscaya dia tidak akan berani. Kedikjayaan seseorang itu biasanya kelihatan kuat kalau kita separuh meyakininya atau kita separuh takut kepada dia. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita berkata kul a'udzu birabbin nas, selama yang kita lakukan adalah sesuai dengan aturan-aturan Allah, selama yang kita makan, yang kita konsumsi adalah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjalan sesuai dengan syariatnya, percayalah, kita sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau satu hari kita kena musibah akibat maksiat, perbanyaklah istighfar. Terima saja kenyataan dan bersyukurlah, untung kita dibalasnya di dunia, bukan dibalasnya di akhirat. Yang kedua, Malikin Nas. Ini persoalan mendasar. Orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang yang tidak dihalangi ketawakalannya kepada Allah dengan benda apapun, dengan kekuatan apapun. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang berkata, hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Tidak ada sesembahan selain Dia. Dan Dialah Tuhan pemilik arasy yang agung itu, yang merupakan arasy itu nanti kalau di akhirat, di padang mahsyar, itu akan menjadi pelindung manusia. Yauma la dhilla illa dhillu, ketika hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dahsyat lagi, yang juga merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk kita kerjakan, adalah ilahin nas. Yakinlah kepada sesembahan manusia. Maksudnya begini. Orang yang sudah menyembah selain Allah sebetulnya adalah orang yang tidak kuat. Orang yang sudah mendewakan, yang sudah mengagung-agungkan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya, adalah orang-orang yang rapuh dan lemah. Sebaliknya, orang-orang yang yakin bahwa satu-satunya sesembahan Allah yang paling dicintai hanya Allah, satu-satunya sesembahan manusia yang paling ditakuti hanya Allah, satu-satunya sesembahan manusia yang paling diharapkan hanya Allah, satu-satunya sesembahan manusia yang paling dipasrahkan hanya Allah, ketika empat komponen itu, cinta, takut, harap, dan pasrah hanya kepada Allah, itu yang disebut dengan berilah, maka manusia akan tenang dalam hidupnya, dan disitulah setan tidak akan pernah bisa masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menyembah Tuhan manusia, berlindung kepada raja manusia dan penguasa manusia, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk selalu menjadikan Allah satu-satunya sesembahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berharap bulan depan pada Rabu kedua saya bisa berbicara tentang surah Al-Fatihah dan semua keagungan yang ada di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.